Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amba'ad. Nah, insyaAllah kita lanjutkan. Wa qablahu akhadna mas'alatan fil qard. Sebelumnya telah kita ambil permasalahan yang menyebutkan seputar hukum pinjam meminjam. Disebutkan di sini ada 6 syarat. Yang pertama, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meminjamkan harta kepada saudaranya dengan syarat tidak mempersyaratkan setelah dikembalikan barangnya dia meminjam barang kepada saudaranya, karena perkara ini termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap simpan pinjam yang di sana ada manfaat kepada yang meminjamkan uang, maka itu riba. Contoh, seseorang yang meminjamkan uang tetapi dia minta syarat untuk menempati tempat atau rumah si peminjam gratis, ya. Atau dia meminjamkan uang kepada seseorang dengan catatan kalau dia belanja ke situ murah harganya. Yang seperti ini hukumnya haram. Kenapa? Karena pinjaman tadi ada manfaat yang kembali kepada naam pemilik uang. Kemudian yang kedua, si peminjam dan yang meminjamkan ini adalah orang-orang yang diperbolehkan muamalahnya, sudah balig, berakal, rasyidan, dia punya akal, dalam artian mampu untuk hitung-hitung dan yang semisalnya, dia tidak bodoh. Kemudian yang ketiga, bagi yang meminjamkan tidak boleh mempersyaratkan tambahan pinjamannya. Misalkan dipinjam 10, dia syaratkan kalau kembali harus 12.000. Ini tidak boleh. Ini termasuk daripada riba yang wadih, riba yang jelas, riba fadl. Nah, tetapi kalau seandainya tidak ada syarat di muka, ya kemudian ketika hari pelunasan ditambahi, ya maka di sini boleh untuk dia terima. Misalkan dia pinjamkan uang 10, kemudian ketika hari pelunasan, ya dia utuh uangnya 10, kemudian ditambah dengan misalkan hadiah yang lain, maka boleh diterima. Yang seperti ini halal. Akan tetapi kalau seandainya dipersyaratkan di muka, maka hukumnya haram karena ini riba. Ya, terus bagaimana hukumnya? Masuk dalam kategori kredit. Misalkan orang mengkredit barang, dan termasuk syarat kredit ketika nunggak, maka kena denda. Tapi kemudian orang tadi, si pembeli dan penjual melaksanakan transaksi, dan si pembeli komitmen untuk lunas dan tidak akan sampai nunggak, apakah ini juga termasuk larangan? Naam, walaupun dia komitmen, kemudian dia tidak, ya, apa, nunggak dalam angsuran, tetap masuk ke dalam larangan. Kenapa? Karena syarat di muka telah dia setujui. Baik, jadi nggak ada alasan orang yang misalkan mengkredit entah itu mobil atau motor atau yang sejenisnya rumah, ya, kemudian dia beralasan yang penting komitmen bayar tiap bulan dan tidak terjatuh ke dalam denda, ini tidak apa-apa. Ya, na'am, bagus. Tetapi dia telah menyetujui apa persyaratan di muka. Ya, dia telah menyetujui persyaratan di muka dan ini ya terjatuh dia dalam bab riba. Nah, cari yang selamat. Dan perkara-perkara ini bukan perkara darurat. Ya, karena sebagian ada yang bertanya bagaimana kita hukumnya membeli motor, membeli mobil di dealer. Kenapa? Karena kalau kita kumpulkan uang enggak akan kumpul-kumpul. Ya. Kita jawab, motor, mobil itu bukan perkara darurat sehingga membolehkan perkara yang haram. Nah, bersabar dengan apa yang ada dan membeli dengan apa yang dia miliki dari kemampuan. Ya, tidak harus dengan baru. Karena kita katakan ya syarat di muka ini sudah kita setujui, yaitu apa? Ketika terlambat akan disita, entah itu akan didenda. Dan inilah yang diharamkan dalam agama. Baik. Kemudian yang keempat, apabila si peminjam ini mengembalikan pinjamannya lebih bagus atau lebih banyak ada tambahan tanpa ada syarat di muka, maka boleh. Ya, maka boleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan onta yang masih kecil, ya, ketika beliau minjam onta kecil dikembalikan dengan onta yang sudah apa? Dewasa. Ini dalilnya. Baik. Kemudian yang kelima, hendaklah si orang yang meminjamkan ini memiliki uang, bukan milik orang lain dia pinjamkan, tetapi milik sendiri. Jika dia meminjamkan milik orang lain tanpa seizinnya, maka ini tidak boleh. Ini seperti hukumnya gosip, hukumnya seperti apa? Merampok tapi tidak secara kasar. Adapun yang ada pada zaman ini dari bank-bank yang tersebar, ya, dengan meminjamkan uang sekian kemudian membayarkan dengan apa nama aksaton, yakni apa tempo dengan apa namanya kredit, ini hukumnya haram karena di sana ada riba yang jelas. Ini riba ini al-fadl, riba yang sifatnya ada tambahan. Pinjam sekian baliknya sekian, pinjam 1000 baliknya 1200, ya, dengan apa namanya tempo tadi, tidak boleh. Baik. Demikian juga kasus yang sering mungkin terjadi pada kita, seseorang yang ya punya usaha meminjamkan uang atau barang. Ya, ada orang yang pinjam kepada dia uang kemudian mengembalikan lebih. Nah, ini jelas ya, semua kita bisa menghukumi yang seperti ini, hukumnya apa? Haram, termasuk dari riba. Nah, sekarang dia juga mempersilahkan bagi siapapun yang butuh barang untuk datang sama dia. Ya, siapa yang butuh kulkas silahkan datang, kita ke toko, kita pergi bareng. Ya, kita belanja bareng, kamu milih, tetapi nanti kamu bayar ya ke saya ya dengan tambahan sekian persen. Dikredit tidak apa-apa. Ya, di sini apa hukumnya juga haram, tidak boleh, terjatuh dalam dua ya larangan. Larangan yang pertama yakni satu transaksi dua akad. Ya, dia akadnya jual beli, ternyata di sana juga akadnya simpan pinjam, enggak jelas apakah akadnya dia pinjam uang atau akadnya dia membeli. Enggak jelas. Nah, ketika dia akadnya membeli, ya ternyata yang si penjual ini tidak punya barang. Ya, sehingga terjatuh dalam beberapa larangan. Jadi tidak boleh yang seperti itu, apa tidak boleh. Nah, yang seperti itu apa tidak boleh. Tetapi kalau misalkan memang dia itu seorang penjual, dia punya barang-barang. Kemudian ada yang pesan, barangnya belum pernah dia jual. Misalkan ada yang pesan, maka silakan kalian belikan pemesannya, apa yang dia pesan kalian belikan, kalian sediakan di toko. Kalau barang sudah datang kemudian kalian hubungi si pemesan tadi, dan tidak boleh menuntut untuk membeli. Ya, tidak boleh menuntut untuk membeli. Dan ini yang banyak terjadi perselisihan, ya, baik di kalangan ummahat atau yang tidak paham dengan jual beli. Yang modelnya dia tidak punya modal, ya, dia tidak akan punya barang kalau tidak ada yang pesan. Kemudian ketika ada yang pesan, kemudian barang dibeli, kemudian yang pesan gak jadi beli, ya akhirnya ribut. Tidak boleh yang seperti itu. Ini kesalahan dari pihak penjual, bukan kesalahan dari pihak apa? Pembeli. Karena apakah pembeli ketika ada barang masih punya khiyar, masih punya pilihan, silahkan dilanjut, silahkan tidak dilanjut. Nah, ini diperhatikan. Jadi ketika seseorang yang menjual suatu barang yang dipesan, ya, kemudian apa namanya dia mengharuskan untuk membeli pesanan si pembeli tadi, maka yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena seakan-akan dia telah menjual sesuatu yang sebelumnya belum dia miliki. Karena ketika terjadi pesan memesan, apakah barangnya sudah dia miliki? Belum ternyata. Yang belum dia miliki, baru ketika dia membelinya, barulah dia miliki. Yang seperti ini, baru kemudian ditransaksikan yang kedua kali. Ini barang sudah datang, bagaimana? Jadi beli atau tidak? Ini kalau jadi beli, maka ya silahkan. Kalau tidak, maka nggak boleh nuntut ya si penjual ini. Karena yang namanya transaksi itu apa? Si pembeli ada, penjual ada, barangnya ada, harganya jelas. Ya, nah sekarang ketika transaksi barang yang belum ada, ya di sini nggak boleh mengilzam, mengharuskan. Nah, ini penting juga yang seperti ini untuk diketahui. Ini muamalahnya bank seperti itu di antaranya. Jadi mengharuskan si pembeli untuk beli. Nah, ini tidak boleh. Ini ringkasan dari apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Ini yang paling dekatnya dan yang paling banyak terjadi. Apalagi yang tambah jauh, misalkan dia punya sistem perdagangan dropship ya. Misalkan dia hanya buka online, punya blog, dia jual beli. Kemudian ada orang yang pesan masuk rekening ke tempat dia, kemudian dia baru menghubungi si pemilik barang, dari sana langsung dikirim ke si pembeli. Ini lebih tidak boleh, ya, karena dia menjual sesuatu yang belum dia tanggung, ya, apa keberadaannya dan apa namanya cacatnya. Nah, di sini akan terjadi nanti masalah berikutnya. Nanti kalau barang ini jelek, komplainnya ke siapa? Ya, taib, tidak boleh. Jenis yang pertama tadi boleh dengan catatan ketika ada barang maka ditransaksikan yang baru. Nah, kalau misalkan si pembeli tadi nitip misalkan uang, maka ini bukan sebagai bentuk dari transaksi tetapi sekedar nitip. Ya, kecuali kalau dia sales, ya misalkan dia menghubungi si pemilik dulu, ya si pemilik misalkan barang, ya saya akan pasarkan ya, barang Anda. Kalau seandainya nanti laku, ya misalkan apa, saya minta sekian persen atau saya minta opah. Nah, ini tidak apa-apa, dia ngambil opah dari si pemilik barang, dia ngambil opah dari siapa? Ya, yang membeli barang. Tidak apa-apa yang seperti ini, seperti maklar, ya, seperti calo. Kerjanya itu calo, jual jasa. Ya, misalkan kau pengen apa? Saya pengen televisi atau saya pengen yang haram itu televisi. Saya pengen motor bekas kayak ini mereknya sekian dan sekian, ya maka dia carikan, cari informasi motor, ya kemudian ketemu, maka ditemukan antara dia dengan pedagangnya ini, silahkan transaksi sendiri, selesai maka dia dapat opah dari si pembeli, opah dari si penjual, tidak apa-apa yang seperti ini. Ya, tetapi kalau kemudian dia transaksikan sementara barang ini belum dia beli, ada motor, ya tapi harganya misalkan 10 juta padahal sama sekali dia belum memiliki. Seakan-akan dialah yang pemilik motor tadi. Ya, kemudian terjadi transaksi antara dia dengan pembeli, ternyata motor ini belum dibeli sama dia. Ini juga haram hukumnya. Kenapa? Karena dia memperjualbelikan barang orang. Tapi kalau dia sekedar wasilah, nah kalau misalkan kita ingin jadi pedagang online, kita minta ya kepada si pemilik barang untuk jadi wakilnya. Seperti itu boleh. Tapi kalau kita buka sendiri kemudian kita baru cari-cari barang kalau ada yang beli tetapi transaksinya sama kita langsung, maka ini haram. Karena kita mentransaksikan barang yang belum ada, kita mentransaksikan barang milik orang. Nah, seperti sapi di kandang, kita katakan sapi itu tak jual misalkan 15 juta. Sapi belum dia beli, sapi milik orang, milik tetangganya kok dia jual. Ya. Walaupun dia yakin kalau misalkan kejual 15 juta, ya mungkin sapi ini harganya paling pasarannya 10 juta. Dan kalau misalkan dia tambah 12 juta, pasti akan mau dijual tadi, sapi tadi. Ya seperti itu gambarannya. Ya enggak boleh. Nah, karena apa? Baik malah yang milik walayabi malaysa indak, menjual apa yang belum dia miliki, menjual yang tidak ya menjadi apa nah, kepemilikannya atau milik orang. Itu tidak boleh. Ini mayoritasnya kita ya, karena mulai ada, jadi sekedar ada pemesan baru dibelikan. Nah, ini belikan dulu, jangan transaksi dulu. Ya, belikan dulu, jangan transaksi dulu, belikan dulu. Misalkan kita yakin pasti kalau ada barangnya dia beli, karena memang sudah paham orangnya, dia itu orang yang sekian dan sekian bagus, ya dia belikan. Setelah ada barang baru kemudian diberitahukan ini barangnya ada. Nah, seperti itu. Qala rahimahullahu taala, kita masuk pada al-babu ar-rabi'u fir rahm. Kita masuk pada bab yang keempat tentang masalah gadaian. Ini gadai menggadai ini juga banyak berkembang di negara kita, dan bahkan ada lembaga khusus, lembaga pegadaian, yang Allah Ta'ala alam apakah ini syar'i atau tidak ya, karena kita tidak memiliki apa namanya aturan-aturan mereka, tidak mengetahui. Yang jelas secara syariat gadai menggadai ini hukumnya jais, boleh dalam syariat. Adapun termasuk dalam kategori riba kalau seandainya keluar daripada syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat. Qala rahimahullah wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masru'iyatihi. Yang pertama maknanya, apa makna daripada ar-rahn dan juga dalilnya apa? Qala ar-rahnu ja'lu aynin maliyatin wa thiqatin bidain liyustawfa minha aw min thamaniha idza ta'adhdhara al-wafa'. Jadi gadai, pergadaian adalah ja'lu aynin maliyatin, menjadikan sebuah barang wasiqatan sebagai jaminan, bidainin terhadap hutang, menjadikan barang jaminan hutang. Liyustaufa minha, untuk yustaufa, memenuhi hutangnya darinya. Kalau misalkan enggak bisa bayar, barangku ini jadi milikmu. Au min tsamaniha, atau dari harga barang tadi setelah dijual. Idza ta'adzarul wafa, kalau seandainya tidak mampu untuk memenuhi pembayaran hutang pada waktu yang ditentukan. Misalkan dia hutang 10 juta menggadaikan motornya. Ini motor ini kalau saya tidak bisa membayar selama 2 bulan, silahkan kamu ambil. Atau silahkan kamu jual, kemudian harganya kamu ambil sesuai dengan hutang saya, kemudian sisanya kembalikan. Boleh. Nah, seperti itu. Baik. Tetapi hendaklah tentunya orang yang memiliki harta itu melihat dzuruf keadaan yang meminjam. Ya jangan saklek. Ya karena ini adalah termasuk daripada apa? Keutamaan. Kelapangan hati, kelapangan dada bagi pemilik harta. Wa in kanat du'usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang meminjam hari ini orang yang susah, maka tunggulah. Ya. Taib sampai dia lapang. Adapun kalau orang itu lapang kemudian tidak membayar hutang, maka ini urusannya dengan Allah. Zalim. Nah. Matrul gina zulmun. Matrul gina, ini orang yang punya harta kemudian menunda-nunda untuk bayar uang, ini zulmun. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau seandainya kalian sedang safar kemudian kalian tidak mendapatkan penulis hutang kalian, maka rihanun farihanun, maka barang jaminan yang di apa namanya serahkan. Apalagi zaman sekarang, zaman orang bermudah-mudah dalam hutang, ya maka di sini boleh kita minta apa namanya pegangan, khawatir nanti dia akan lari, khawatir dia nanti akan sekian dan sekian, karena banyaknya penipuan nih pada masa-masa ini dan sedikitnya sifat wara' yang ada pada seseorang. Hutang itu seakan-akan kok barang mudah, ya hutang dulu ya, seakan besok lagi sama orang lain hutang dulu ya, seakan-akan kok nggak dicatat hutang tadi. Dia tidak paham bahwasanya hutang ini perkara yang sangat diperhitungkan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mau sholatkan orang yang punya hutang sampai ada orang yang menanggung. Maka orang itu kalau meninggal yang pertama kali ditanyakan adalah hutang. Kalau kita keluarganya, maka kita umumkan barang siapa yang punya tanggungan dengan si mayit, saya akan tanggung, silahkan datangi dan saya akan bayar hutangnya. Ini penting. Ya, orang yang punya hutang nanti terkatung-katung dan tidak akan bisa masuk surga karena dia masih punya hak dengan orang lain. Baik, maka berhati-hati, dan kita pun juga subhanallah berhati-hati dengannya. Baik. Qala rahimahullah wa taqyidu bisafari fil ayati kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu. Adapun pembatasan dengan safar, wa in kuntum ala safarin, kalau kalian sedang safar. Pembatasan pada saat safar pada ayat ini adalah keumuman saja, tidak ada apa mafhumnya. Jadi tidak ada apa namanya keharusan, kalau tidak safar maka enggak ada gadai. Ini umum, sekedar karena ghalibnya orang yang safar itu orang yang pergi terkadang tidak diketahui ya riwayatnya, maka boleh kita minta jaminan hutangnya. Beda dengan orang yang mukim, tetapi yang seperti ini enggak ada mafhumnya, tidak ada apa pengambilan dalil dari sisi ini, karena ini hanya sekedar sifat keumuman. Li dalalati sunnati ala masru'iyatihi fil hadar. Karena apa, dalil datang dari sunnah tentang disyariatkan untuk masalah pergadaian ini pada orang yang sedang mukim. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Muttafaq alaihi. Dari hadis Ummul Mukminin Aisyah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli sebuah makanan dari seorang Yahudi dalam waktu tempo, tidak cash karena beliau tidak punya uang. Ini menunjukkan tentang bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keadaan sahabat-sahabatnya. Bukan berarti kalau seorang nabi itu hidupnya kecukupan. Bukan berarti kalau seorang nabi itu dunianya ya apa namanya berlebihan. Ini contoh bagi umatnya sebagai tasliyah bagi mereka-mereka yang senantiasa hidup ya. Naam, yang dirundung dengan kesusahan, nabi pun susah dalam masalah dunia. Naam. Jadi motivasi seorang di dalam kehidupan dunia ini adalah motivasi bagaimana dia meraih kehidupan yang mulia di akhirat. Kalau bisa dunianya mampu, maka kalau tidak maka bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dinikmati. Sesuatu itu kalau dinikmati, nikmat. Nah, warahanahu dir'an min hadidin, kemudian Nabi menggadaikan baju besinya. Kan tidak punya uang, maka menggadaikan baju besinya. Ini dalil yang sangat jelas tentang masalah apa pergadaian. Boleh hukumnya. Kemudian masalah yang kedua, al-mas'alatu ats-tsaniyatu al-ahkamu al-muta'alliqah bihi. Masalah yang berikutnya, hukum yang berkaitan dengan gadaian. Yang pertama, la yasihu rahnu ma la yajuzu bai'uhu. Sudah apa belum ya ini? Belum ya? Kal waqf wal kalb li'annahu la yumkinu ifa'u daini minhu wala rahna ma la yamliku. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak bisa dijual, seperti barang waqaf kok digadaikan, enggak boleh. Atau menggadaikan binatang anjing juga enggak boleh, karena anjing ini ala qawli sahih tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun ada anjing yang harganya ratusan juta, tapi tidak boleh, dalam syariat dilarang. Kenapa? Karena barang-barang ini tidak mungkin untuk memenuhi hutang darinya. Kenapa tidak bisa dijual? Ya, larang untuk dijual. Demikian pula tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ia miliki. Ia menggadaikan barang yang tidak ia miliki, kecuali kalau dia izin. Misalkan karena bingung, ya dia itu sebenarnya akan datang uangnya, tetapi karena bingung sekarang belum punya uang, maka dia pinjam teman. Saya pinjam BPKB misalkan, saya ingin gadaikan sama fulan. Boleh, kalau si pemilik BPKB mengizinkan. Ya boleh. Atau minjam sertifikat misalkan, boleh, kalau si pemilik mengizinkan. Nah, Thank you. berkata siapa? Ibnu Munthir dalam kitab Al-Ijma' wa ajma'u 'ala anna ar-rajula idasta'ara min ar-rajuli syai' yurhinuhu 'ala dananir ma'lumatin 'inda rajulin summiya lahu ila waqtin ma'lumin fa rahnun fa ruhina dhalik 'ala ma adina lahu fihi anna dhalika jaizun. Ya, ajma'u, ya, para ulama bersepakat bahwasanya seorang laki-laki yang meminjam dari sahabatnya sesuatu yang hendak dia gadaikan untuk mengambil beberapa dinar pada seseorang yang telah disebutkan namanya fulan pada waktu yang sudah diketahui sekian ya bulan misalkan sekian hari, kemudian digadaikan barang pinjaman tadi sesuai dengan izin si pemilik, maka hal itu boleh. Kemudian beliau juga mengatakan, ini Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yajuz an yasta'ira syai'an yurhinuhu, boleh untuk meminjam sesuatu untuk dia gadaikan. Tetapi hal ini terhenti pada izin si pemilik. Kalau dia mengatakan jangan digadaikan, tapi saya pinjamkan tapi jangan digadaikan, ya enggak boleh. Wayan bagi an yudkaral murtahan, tetapi harus disebutkan siapa yang hendak dia gadaikan tadi. Maksudnya siapa yang dia serahkan, diserahkan kepada siapa barang ini, maksudnya digadaikan kepada siapa, harus disebutkan kepada fulan. Wal qadru alladhi yurhinuhu bihi, dan juga kadar banyaknya barang yang hendak dia gadaikan, berapa pinjamannya tadi. Wa jinsuhu, dan juga jenisnya. Wa muddatur rahn, dan juga mudah waktu gadaian. Li'an ad-darar yakhtalif bidzalik, karena darar, perkara-perkara yang membahayakan itu berbeda-beda. Ya, fahtija ila dzikrihi, maka butuh untuk disebutkan. Ka'asli rahn, seperti asal pada barang gadaian. Wa mata syarata syai'an min dzalik, ketika disyaratkan sesuatu dari perkara ini, fa khala kemudian menyisihi, wa rahanahu bi ghairihi, kemudian digadaikan kepada selainnya, lam yasih ar-rahn, maka tidak sah. Contoh misalkan dia punya misalkan motor, atau dia punya barang yang berharga, dia pinjam, ini barangmu saya pinjam, saya akan gadaikan di tempatnya fulan. Ya. Hutang saya sekian. Saya akan hutang pada fulan sekian dan barangmu ini akan saya gadaikan di fulan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau seandainya pas dikasihkan ternyata bukan digadaikan pada orang yang dia sebut, maka enggak boleh. Lam yasih ar-rahn, maka tidak sah rahannya. Wa rahanahu bi ghairihi, kemudian dia gadaikan di tempat lain, maka enggak sah. Li'annahu lam yu'dhan lahu fi hadzal rahn, kenapa? Karena dia tidak mengizinkan. Fa asbaha man lam ya'dhan fi asli rahn, sebagaimana orang yang tidak diserupakan orang yang tidak diizinkan pada awal permulaan rahn asalnya. Baik. Ini juga tidak boleh. Demikian pula dia istijar, ini nyewa sesuatu untuk rohankan, untuk digadaikan, tetapi dengan catatan harus ada izin dari pemiliknya. Jangan-jangan dia pinjam nyewa rental mobil dia gadaikan di bank misalkan. Nah, ini banyak kan terjadi yang seperti ini. Ini bukan niat untuk menggadaikan, niat untuk mencuri ini. Yang seperti ini berapa banyak yang seperti ini, kasus-kasus yang seperti ini punya orang boleh. Baik. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi tidak sah seseorang menggadaikan sesuatu yang tidak diperjualbelikan seperti barang wakaf dan juga binatang seperti anjing, karena hal itu tidak bisa untuk memenuhi hutangnya. Yang kedua, washtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi, disyariatkan untuk mengetahui kadar gadaian, jenis dan sifatnya. Ya, ini barang ini kalau dijual berapa harganya. Kemudian jenisnya juga harus dipahami, jangan sampai dia merohankan sesuatu dalam kardus misalkan. Ini dalam kardus ini saya gadaikan untuk uang yang saya pinjam. Teman-teman enggak tahu apa ini yang mau digadaikan. Ya, jangan-jangan barang murahan. Jangan-jangan cuma Indomie sekerdus mau digadaikan uang sekian juta. Ya, ini enggak jelas. Yang ketiga ayyakunar rahin jaizut tasarruf. Ya, rahin orang yang hendak menggadaikan sesuatu tadi adalah orang yang memang boleh untuk bermuamalah. Ya, bukan anak kecil, bukan orang gila. Malikan al-mardud, dia punya barang yang hendak dia gadaikan, au ma'dunan lahu fihi, atau orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tadi. Nah, yang ketiga, laisa lirahin at-tasarrufir rahn bi ghairi ridha murtahan, amurtahin. Si penggadai tidak boleh ya memanfaatkan barang yang sudah dia gadaikan tanpa izin orang yang digadai. Ya. Tidak boleh. Jadi al-masghul la yusghal. Yang sudah dimasghulkan ini enggak bisa di apa sibukkan lagi. Yang sudah sibuk maka enggak boleh disibukkan. Nah, seperti gampangnya kalau kita sudah diikat dengan pekerjaan, kita enggak boleh menyakiti orang lain. Misalkan dalam sehari ini kita dibayar selama sebulan untuk mengerjakan sekian dan sekian, maka hari itu yang kita dibayar, ya maka gak boleh kita menyakiti, kita nyambi. Gak boleh. Karena apa, waktu itu waktu kita sudah dibeli. Waktu itu, waktu yang kita pakai itu sudah dibeli oleh orang yang bayar kita, jadi gak boleh kita pakai. Maka disebutkan dalam beberapa idah, al-masghul la yusghal, orang yang sudah tersibukkan gak boleh menyibukkan dengan selain apa yang disebutkan untuknya. Bahkan di sini katakan syarikat korupsi di antara waktu tadi, kecuali kalau misalkan memang sudah mendapatkan izin, kalau kamu ada kebutuhan silahkan, tidak apa-apa. Malikan lil marhun, jadi orang yang menggadaikan barang tidak boleh memakai barangnya tanpa izin orang yang ya digadai tadi. Walayam likul murtahin dalika bigori ridha ar-rahin. Demikian juga orang yang digadai, yang diserahkan padanya barang gadaian, tidak ada hak sama sekali pada barang ini kecuali tanpa ada ridha dari ya orang yang menggadaikan. Jadi sama-sama barang ini itu barang mati. Dari pihak si pemilik enggak bisa memilikinya karena sedang di apa? Gadaikan. Pihak yang digadaikan pun enggak bisa memiliki barang ini karena apa? Statusnya masih milik si ya rahin, si milik orang pertama tadi. Jadi sama-sama enggak memiliki. Ya, kecuali kalau sudah sampai waktu batas yang ditentukan kemudian tidak ada sama sekali perkara yang ya apa namanya? Jadi alasan, maka boleh barang ini bisa menjadi sesuai dengan kesepakatan, bisa menjadi milik murtahin, orang yang digadai, atau nah dijual kemudian barangnya dipakai untuk apa, harganya dipakai untuk membayar hutangnya. Keduanya tidak bisa memanfaatkan. Kalau memanfaatkan maka ini juga tunduk fardin, digadai juga masuk pada fardin, pada pinjaman. Setiap pinjaman yang di sana berjalan padanya manfaat maka tidak. Jadi gadai motor, motornya dipakai ngojek, dipakai ini, dipakai itu. Ya, ini bermanfaat nggak boleh. Kecuali kalau memang perkara-perkara tadi dipakai sekedar untuk menjaganya. Ini boleh misalkan digadai sapi, ya, kambing atau sapi. Kemudian sapi ini sapi yang sifatnya bisa mengeluarkan susu, kita setiap hari kasih makan, maka boleh kita memerah susu dengan kadar makanan yang kita masukkan ke dalam mulut sapi tadi. Sekedarnya dalam rangka untuk menjaga, bukan dalam rangka untuk memanfaatkan. Adapun yang berkembang muamalah yang terjadi khususnya di sekitar kita ini, kalau pinjam sekian juta maka dapat 2 pintu dari kontrakan, sekian juta dapat 3 pintu dari kontrakan, sampai uangnya dikembalikan, ini jelas ya, muamalah yang riba, maka hendaklah dijauhi. Niat kita meminjamkan itu nolong, ya bukan apa namanya untuk cari keuntungan. Karena sekarang itu sengaja mencari orang-orang susah untuk dicari keuntungan darinya. Ya, sudah susah malah diambil keuntungan darinya. Ini bank-bank yang ada yang disebarkan di jalan-jalan itu, wallah yang menyebarkan pun bukan orang biasa, pakainya jilbab. Ya, tetapi ternyata pekerjaannya tukang riba. Ya, tukang sebarkan riba. Ini jangan bertahun dengan mereka. La yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahn, tidak boleh bagi orang yang digadai tadi mengambil manfaat dari barang rahin. Illa yakuna rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkabu al-markub aw yahlibu al-mahlub idza anfaqa alayhi, kecuali kalau barangnya tadi barang yang dikendarai, barang yang diperah susunya, maka boleh mengendarainya, boleh memerahnya sesuai dengan infak yang dia berikan. Makanan yang dia berikan kepada hewan tadi kepada hewan, atau bensin kalau itu berupa motor atau mobil, silahkan dipakai sesuai dengan kadar karena dia infak untuk menjaganya. Kemudian yang keenam, al-marhunu amanatun fi yadil murtahin la yadmanuhu illa bita'aji. Fa'idha halad daynu alladhi bihi rahnun wajaba 'alal madini sadadahu fa'in imtana'a ajbarahu al-hakim fa'in imtana'a habasa wa 'azzara hatta yuwaffi ma 'alayhi min ad-dayn aw yabi'u ar-rahna wa yusaddidu min qimatihi. Al-marhun, barang yang digadaikan itu adalah amanah pada tangan orang yang digadai. Amanah di sisinya, harus dia jaga, dia rawat dengan baik. La yadmanuhu illa bita'addi, dia tidak akan menanggung apapun dari kerusakan yang terjadi pada barang tadi kecuali ada apa namanya perbuatan yang sifatnya melampaui batas. Misalkan tahu ini mobil atau tahu ini perhiasan, dia taruh di emperan rumahnya. Perhiasan, kalung, gelang. Ya, ini ta'addi, kalung itu harusnya ditaruh di mana? Di kotak, ditaruh di lemari. Ya. Thayyib, tidak dia biarkan di apa? Halaman. Seperti ini apa ta'addi, melampaui batas. Dzalim, tadi apa? Mengganti. Tapi kalau sudah dia simpan di lemari, dia simpan di apa namanya kotak, dimasukkan di lemari, di dalam rumah, dikunci pintunya ternyata hilang, apa tidak ada? Ya, apa ganti rugi darinya? Tetap uangnya utuh, ganti rugi ada pada pemilik barang. Baik. Demikian juga motor. Ya, kalau dia digadai motor, maka dia taruh di dalam bagasi, dia kunci, pagar dia tutup, dia kunci, ternyata dimaling orang. Ya, motor tadi, ya sudah, ini bukan termasuk daripada tanggung jawabnya. Ya, kecuali kalau dia taruh di luar pagar hilang, ya sudah, harus dia ganti motornya. Nah, faida halad dainul ladzi bihi rahnun, kalau saatnya sudah sampai waktu hutang yang di dalamnya ada apa namanya jaminan barang tadi, gadaian, wajib 'alal madini sadadahu, maka wajib bagi si penghutang untuk melunasi. Fa in imtana'a, kalau dia mencegah, tercegah karena sudah punya uang, tercegah ajbarahul hakim, dipaksa oleh hakim. Ya, fa in imtana'a habasa, kalau dia tidak mau maka di ya tahan, wa azzarahu, dan dihukum, hatta yuwaffiya ma 'alaihi min ad-dain, sampai dia memberikan hutang tadi, atau dia menjual barang rohan tadi kemudian menutupi utangnya dengan ya, uang yang ada, kemudian sisanya dikembalikan atau dengan sesuai kesepakatan. Kalau misalkan enggak bisa, maka barangnya diambil atau dijual, kemudian apa dia pakai untuk menutupi hutangnya. Itu diantara perkara-perkara yang diperhatikan ketika hendak menggadaikan sesuatu. Tidak boleh cari manfaatnya, tidak boleh apa namanya bermudah-mudah ya dalam menjaganya, karena dia akan menanggung beban, menanggung apa namanya ganti rugi. Nah, tetapi kalau perkara-perkara tadi adalah perkara yang sifatnya kita menginfakkan sesuatu, maka boleh kita pakai sesuai dengan apa yang kita berikan. Apa mengambil manfaat dari saudara-saudaranya, walaupun dia sudah susah tetap diambil manfaat. Misalkan gadai menggadai sawah, maka tetap diolah sawahnya ini, ya, kemudian diambil hasilnya. Ini akar-akar transaksi di pisang itu seperti itu sekarang. Ya, pinjam uang, kemudian gadainya sawah, diolah sawahnya. Bahkan kalau dihitung-hitung hasil sawahnya tadi kalau buat untuk utangnya itu sudah cukup. Nah, muamalah-muamalah yang sudah banyak riba, muamalah-muamalah yang banyak apa namanya maksiat dan dosa, ini sangat membahayakan. Nah, sebagian ya tersebar ya, longsor di mana di Karangkoba daerah Banjarnegara ini, sebagian mengatakan di sana itu banyaknya genia. Wallahu ta'ala al-ahdu ala ya naqilih. Ini apa namanya persaksian ini sesuai dengan yang menukilkannya. Di sana ada longsor sekian rumah, satu desa teruruk ya, longsoran karena memang banyak maksiat. Sebagian mengabarkan kepada kita bahasanya agniaknya sombong kepada fukoroknya, yang kayanya itu sombong kepada fukoroknya. Kalau sudah seperti ini, ya tidak akan apa namanya hidup tenang di dunia ini. Dan yang seperti ini sebagian menganggap kejadian alam biasa. Ini yang sangat disayangkan. Ini adab dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu adalah seorang yang mufsid, ahlul ma'asi, ahlul dzunub. Tetapi kalau itu ahlul iman, maka apa? Akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Maka berhati-hati daripada muamalah kita takutkan makar Allah itu di malam hari, di siang hari, ya. Dan kadang kita sedang tidur, ya. Kalau kita sedang terjaga bisa lari, kalau kita sedang tidur makar Allah, ya, dari apa adabnya datang. Sobahan wa masaan, pagi, siang, sore. Maka oleh karena itu dengan menjauhi muamalah-muamalah yang sifatnya seperti ini, mudah-mudahan Allah ya menolak segala bentuk ya kejelekan dari na'am hamba-hamba yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah paham ya? Cukup insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadlallahu. Apa hukumnya karyawan yang berjualan di pabrik? Boleh. Apa hukum uang tips? Boleh. Ini enggak dirinci kok. Uang tips enggak masalah. Kecuali uang hadiah karena kerjaan enggak boleh. Uang tips ini kadang kan uang bonus ya. Ini dia ngelembur 2 jam kasih uang tip, nah ini gak mau ya rugi. Uang tip ini kan masih umum, kita jawabnya pun umum. Gimana kalau dia pegawai negeri kemudian karena sebab kerjaannya diberikan hadiah, ini kan juga tips, ini haram hukumnya, gak boleh. Kenapa? Karena diberikan uang karena kerjaannya. Coba kalau dia gak jadi pegawai negeri dikasih hadiah apa enggak? Ya kan dikasih ya, karena sebab dia pegawai negeri kemudian dikasih hadiah, biar apa? Orang yang ngasih hadiah ini dipermudah jalannya. Nah ini gak boleh. Baik, nah, ini maka harus dilihat tip ini uang bonus, ini macam-macam sekali bentuknya. Apa hukumnya karyawan yang berjualan di pabrik? Kalau misalkan pabriknya tidak membolehkan kemudian dia nekat, tidak boleh ya. Baik, tapi kalau membolehkan tidak masalah. Maksudnya gimana? Karyawan yang berjualan di pabrik pada waktu kerja, nah, ini yang tidak boleh, ini korupsi namanya. Korupsi waktu, ini waktunya dia sudah dibeli, dia digaji itu karena waktunya sudah diambil. Makanya al-masghul la yusghal, orang yang sudah disibukkan enggak boleh menyibukkan dengan yang lain. Seperti itu. Kecuali kalau istirahat baru kemudian dia jualan boleh. Ya jualannya juga bentuknya bermacam-macam ya, misalkan cuma jualan pulsa yang bisa dia sedikit waktunya ini yasir, yang seperti ini enggak dihukumi. Jangan kemudian mentang-mentang enggak boleh jualan yang sedikit, ini sifatnya yasir lah, tidak membahayakan apa namanya kerjaannya. Ini yang seperti ini yasir namanya, ma'fu, diampu, ya istilahnya dimaafkan dalam syariat. Ya, al yasir ma'fuun fid din, sifatnya sedikit yang membahayakan itu diampuni. Sebagaimana najis yang sedikit cukup dipersihkan dengan apa? Air, air mawdi. Ini ma'fu karena sedikit. Ini kurang enggak masalah, tapi ini kita rinci tadi. Jadi kalau misalkan memang dia menggunakan waktu yang sudah dia waktu yang sudah di apa namanya, kalau karyawan itu kan dia jual waktu ya sebenarnya, itu jual waktu dan tenaga. Seperti itu. Ya sama nanti hukumnya bagaimana hukum karyawan yang tidur pada waktu kerja, ya enggak boleh. Kecuali kalau misalkan memang gak bisa tertahan tidur sedikit. Kalau misalnya tidur banyak sampai rusak semuanya, dia menanggung dosa dunia dan akhirat ya. Dunia dia gak akan digaji karena dia lalai, akhiratnya dia telah mencuri waktu. Kecuali kalau dapat tadi yang sudah tidak, bukan apa istilahnya kemampuan dia misalkan, ini beda hukumnya. Tapi kalau dia bersengaja ini, kalau misalkan sesuatu yang sedikit ya, ini gak ada hukumnya. Misalkan tidur sedikit gak membahayakan, ini gak masalah ya, karena al-yasiru ma'fu, yang sedikit itu diampuni. Hukum uang tips ini juga dijabarkan biar kita lihat bagaimana hukumnya. Karena disebutkan dalam hadis Ibnu Lubiyah kalau tidak salah, ketika dia diutus oleh Rasul untuk mengambil barang-barang zakat, ya, kemudian dia balik menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Ya, ini barang zakatnya, adapun yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Rasul marah. Afala jalasa fi baiti abihi ya ummi. Kalau ya seperti itu apa caranya? Tidakkah dia duduk saja di apa rumah bapaknya atau ibu? In kanat shadiqan fa ata hadiyatuhu ilaihi. Ya, kemudian akan datang hadiahnya tanpa dia sebagai pegawai pengambil zakat. Ya, ingkana shadiqan, kalau dia jujur, dia itu dapat hadiah karena apa? Kerjaannya. Nah, biasanya orang yang ngasih hadiah itu punya maksud, kan gitu. Kalau dia nanti ke situ lagi supaya tidak terlalu apa namanya? Kaku dalam mengambilnya, kan seperti itu. Kalau kita dikasih uang itu kan tujuannya macam-macam. Maka hadiah ini boleh kita terima kalau kita bisa memberikan sesuai dengan apa? Permintaan orang yang ngasih. Kalau tidak bisa maka ditolak. Karena kalau di Yaman diceritakan di sana ada di satu desa itu orang miskin yang suka ngasih hadiah ke orang kaya, tetapi apa tujuannya? Agar supaya nanti baliknya lebih banyak. Nah, yang seperti ini kalau orang kayanya mau ya ambil hadiahnya kemudian nanti kasih yang lebih banyak. Kalau tidak maka tolak. Misalkan orang punya dua istri, istri tuanya ini ngasih hadiah tiap hari supaya apa? Dia diperhatikan. Ternyata enggak diperhatikan, istrinya boleh ngambil sini hadiahnya. Boleh, ya seperti itu. Karena hadiah sesuai dengan niat si pemberi. Uang tip yang sifatnya adalah karena dia berprestasi, boleh. Ini kan juga namanya tips kan uangnya, bonus kan. Nah, tapi kalau dia misalkan apa namanya bertugas, misalkan sebagai penarik apalah di luar, kemudian dikasih uang yang seperti ini, kemudian sampai apa namanya merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak, maka dijauhi yang seperti ini. Nah, biasanya seperti ini tuh penjual catering. Karena pengen masuk ke sebuah perusahaan, ya banyak-banyak kan ngasih uang tip kepada ya orang dalamnya, uang sogok lah tips itu, sebagian dikatakan uang sogok juga bisa, nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, atau sebentar, ini yang tadi. Atau bisa menjelaskan yang dimaksud uang tip apa biar kita bisa. Jadi semacam itu, semacam mungkin kalau gambarannya dari supirnya bos misalnya, atau ada supir konflik gitu ya. Jadi dia itu dapat uang dari apa? Dari orang yang antar barang itu, dari customer itu. Ketika dia nurunin barang itu, kamarnya diselipin tuh 5.000, 2.000 gitu. Insya Allah itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya uang tips tadi sampai ya merugikan satu pihak, kita sampaikan tadi, dan menguntungkan satu pihak, nggak boleh. Ya, misalkan ini satu sama, misalkan sama-sama satu produk ya. Kemudian karena yang satu ini sering ngasih tip, kemudian dia dahulukan urusannya dan dia mengenyampingkan yang satu ini, yang sampai mengantarkan yang seperti ini, maka tidak boleh. Gitu. Istilahnya ini uang sodakoh lah, istilahnya gampangannya yang seperti ini sifatnya, kalau enggak sampai mengantarkan kepada kedzaliman maka Allah alam tidak mengapa. Jadi kalau sampai mengantarkan kepada kedzaliman maka tidak boleh. Yang berdosa itu gimana? Yang menerimanya apa yang memberinya? Misalnya? Iya, yang memberinya juga sifatnya untuk apa tadi? Untuk benar-benar hadiah atau ada sesuatu maksud? Kalau ada sesuatu maksud berarti ini apa? Sogok. Ya, riswah. Suap. Ini tak kasih biar barangku lancar kalau masuk ke PT ini. Kan gitu. Enggak boleh. Agar supaya barang yang lain lebih dahulukan, barangku lebih dahulukan dari barang yang lain. Tapi kalau sekedarnya ikhlas memberi tanpa ada embel-embel, maka diterima, enggak masalah. Seperti itu. Ketika sedang kerja dikasih hadiah misalkan, maka hadiah ini pun jadi lihat. Kalau misalkan ada sesuatu tendensi tertentu, maka ditolak. Tapi kalau itu asli misalkan lagi apa namanya bekerja ya, dalam instansi pemerintah misalkan dia guru atau dia pegawai kemudian dijamu sama ya enggak masalah. Itu. Tapi kalau niatnya sesuatu maka enggak boleh. Alam itu mayoritasnya tuh pengen didahulukan semua. Nah, ya udah ditolak yang seperti itu. Ini ada syarat berarti kan merugikan yang lain. Nah, ini biasanya memang ya seperti ini nih, yang punya bagian-bagian khusus cepat kaya itu karena uang-uang seperti ini. Padahal di perusahaan enggak membolehkan kan? Ya, ini namanya ya sama ini. Ini asalnya uang perusahaan namanya ini tuh, uang perusahaan. Bukan uang dia. Asalnya. Baik. Kalau kita memperkerjakan orang tukang sambilan, ada akad kerja hari berapa gitu? Kita pengen misalkan kita jadi Enggak apa-apa. Ini termasuk keutamaan saja. Ya, al-adlu apa namanya? Wajibun wal fadlu ya masnun. Adil itu kita memberi sesuai dengan kadar yang terjadi transaksi. Keutamaan itu kalau kita memberinya lebih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Kalau perlu misalkan enggak usah pulang, nginep di sini misalkan, kan tambah senang. Ya, orang kerja itu kalau diladeni kan senang. Artinya kerjanya serius, enggak masalah. Insyaallah enggak termasuk dalam ranahnya seperti itu. Iya tadi isi apa tujuannya? Nah. Ya maksudnya dia tadi ngasih antum untuk apa gitu loh? Nah, kalau misalkan kemudian terjadi sesuatu antara khilaf dia dengan pedagang yang lain, kira-kira antum merasa tidak enak nggak dengan uang tips itu? Wah ini pasti yang ngasih antum dahulukan kan? Kecuali kalau nggak ada seperti itu, insya Allah nggak masalah sih. Ya istilahnya kalau misalkan memang tidak ada tendensi tadi, nah kita ingatkan tadi, istilahnya biasanya seperti itu tuh bikin kita tidak enak. Kalau terjadi suatu masalah, kita cenderung memberikan kepada yang mendahulukan dia tadi, seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau ya sampai menimbulkan tidak enak ketika di masalah, maka jangan. Seperti itu. Apa sih istilahnya, berapa sih, kaya juga enggak, kenyang juga enggak, kadang kan gitu. Maka jangan. Seperti itu. Tapi kalau istilahnya benar-benar itu tidak ada sesuatu tendensi apa-apa, istilahnya Allah alam, kita enggak mengatakan hal itu dilarang. Istilahnya kan kadang kan orang tuh saking leganya gitu loh, lega dikasih apa servis yang bagus dikasih ya diterima, masa enggak mau gitu. Saking leganya istilahnya kita servisnya bagus kemudian apa namanya diberi hadiahnya diterima, kecuali kan biasanya kan hadiah kayak gitu kan ada maksud gitu. Nah itu yang di sini kalau misalkan ada tendensi seperti itu, kemudian ketika ada sesuatu, ada masalah, kita cenderung tidak enak karena pemberian, maka jangan diterima. Biasanya pemberian itu bikin kita nggak adil, ya pemberian itu bikin kita nggak adil. Maka disebutkan dalam sebuah syair itu, ya qalat dhafdha'u qawlan fahamathul hukama fa kaifa biman yaqulu man fihi ilma. Ya, si kata berbicara dipahami pembicaraannya oleh para ahli hikmah, tetapi bagaimana orang yang dalam mulutnya ada air? Kalau sudah ada air bisa bicara enggak? Ruk itu bicaranya enggak jelas. Nah, gitu. Nah, insyaallah. Cukup ya. Kalau dalam hadis ilmu Ibn Lubiyah tadi jelas kenapa, karena si Ibn Lubiyah ini sebagai apa pegawai zakat, dia dikasih duit karena sebab pengambilan zakat tadi. Ini bisa jadi besar tendensinya bahwasanya nanti kelak dia kalau ngambil lagi dia akan bisa mudah gitu loh, maka nggak boleh. Tapi kalau karena memang karena sangat apa puas dengan pelayanan, maka enggak apa-apa yang seperti ini. Dalilnya umum, tahadau tahabau, saling menghadiailah maka akan saling mencintai. Ini akhir ini.